السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني كسي تونه غزالي كسي بني بني بدوليا ونحن بلبيها نعدل وسوء يمسو سبو تلقاس كبنارا لكي إذن الله سبحانه وتعالى وسوء بليا ونحن تتمو بكتل. Ya tuan-tuan dan rahmatin yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana kita telah berada di satu taman di taman-taman syurga seperti yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini majlis yang sama kita merenung hadis yang keempat pada buku surat yang keempat daripada kitab 300 hadis timbingan yang telah pun sekian lama kita mulakan. Tuan-tuan dan rahmatin yang dikasihi Allah sekalian, tak penting menghabiskan kitab ni, tidak penting tuan-tuan. Ya Allah SWT tak tanya besok habis tak baca Riyadhus Salihin. Allah SWT tak tanya habis tak baca Sahih Bukhari. Allah tanya belajar tak? Kan tuan-tuan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala al-arba' an umrihi bima afna wa an syababihi bima abla wa an jasadihi bima abla wa an ilmihi bima fa'ala bih wa an malihi min ayna kasabahu wa bima anfaqahu. Tidak akan berganjak kaki-kaki manusia sampai ditanya Allah empat perkara. Umurnya di mana dihabiskan? Zaman mudanya bagaimana digunakan? Ilmunya, apakah yang diamalkan dengan ilmu tersebut? Hartanya dari mana diperolehi, ke mana digunakan? Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bersama-samalah kita berenung tahun hijrah. Dah pun masuk ke separuh dari bulan Safar. Ya, mari sama-sama kita memerhatikan hadis yang keempat mengandungi wasiat yang cukup besar yang telah membangunkan orang Islam semua kita sehingga mereka mengasaskan tamadun yang tidak ada tolok bandingnya. Hadis yang keempat iaitu faedah menyampaikan ilmu. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Nadhara Allahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yubalighahu ghayrah. Fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود والترمذي. daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan seri pada wajah seseorang yang mendengar daripada kami satu hadis lalu dia menghafaznya lalu disampaikan kepada orang yang lain daripada ini. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Barangkali seseorang yang menyampaikan ilmu, berjaya menyampaikan ilmu itu, menjadikan orang yang disampaikan kepadanya ilmu itu lebih faqih daripada ini. Panjang terjemahan ini tuan. Yang ada dalam buku ini pendek. Warubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Barangkali seseorang yang membawakan satu hadis itu, dia bukanlah seorang yang faqih. Faham tak tuan-tuan hadis ini? Maksud hadis ini adalah menceritakan kepada kita bahawa manusia ni mempunyai kemampuan untuk memahami ilmu-ilmu Allah ni berbeza-beza. Kalau nak gambarkan lebih jelas, seperti dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud, bahawa ramai ulama yang kita lihat dalam Islam, bagaimana mereka boleh jadi terkenal? Kenapa gurunya tidak terkenal seperti beliau? Sebagai contohnya, Imam Empat Mazhab, nama Abu Hanifah. Siapa tidak kenal Abu Hanifah? Kata Imam Syafi'i, ma minna illa wa huwa iyalun ala Abi Hanifah. Tak ada seorang pun yang faqih dalam urusan agama melainkan dia mesti mengambil daripada Abu Hanifah kepakaran untuk mengistinbatkan hukum. Abu Hanifah ni tuan-tuan, salah seorang daripada gurunya adalah Ishaq bin Rahawai. Ishaq ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Waktu dia lahir dahulu, nak cerita hebatnya Ishak ini, rahwa ini, bila dia lahir, bapak dia melihat di kedua-dua telinganya ada tindih, tuan-tuan. Sudah bertindih. Lalu ayahnya menjadi hairan. Lantas dia telah berjumpa dengan guru yang paling alim pada waktu itu untuk bertanya, apa nak buat anak ni lahir lelaki, alhamdulillah, syukur, sempurna sifat-sifatnya. Cuma ada satu keganjilan pada anak ini, iaitu telinganya bertindih. Tuan-tuan bayangkan bertindih, berlubang telinga ni dulu. Anak lelaki. Pesan daripada guru ni, masya Allah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nampaknya guru yang ditanyakan ni merupakan orang yang betul untuk dipertanggungjawabkan. Tuan guru, saya kelahiran seorang lelaki, alhamdulillah, bagus, baik, sihat, mudah-mudahan. Tapi tuan guru, telinganya bertindih. Wahai anakku, jadikanlah anakmu itu orang yang diberi kefahaman pendidikan agama secukupnya. Imma an yakuna imaman fit tuqa wa imma an yakuna imaman fil wujur. Jagalah budak ni baik-baik, kerana kalau kamu tidak jaga dia, sama ada dia jadi orang yang paling alim pada zamannya ataupun paling fajir, paling jahat pada zamannya. Kerana ni petunjuk Allah telah berikan kepada kamu, anak ni special, maka kena bagi dia satu perhatian yang khusus. Maka tuan-tuan, bapanya telah memberikan segala kemudahan untuk dia belajar. Hantar dia ke sekolah agama, pantang jumpa ada orang alim pergi hantar. Maka akhirnya dia jadi tunggak yang cukup unggul pada zamannya, Ishak bin Rahawai. Tapi tidak kenal. Tapi hebatnya beliau tidak dapat mengatasi hebatnya anak murid beliau, iaitu Abu Hanifah. Nampak tak tuan-tuan? Abu Hanifah hebat. Kemudian Imam Malik. Imam Malik ada seorang guru yang dipanggil guru ni, namanya Rabi'atul Ra'i. Saya pernah cerita di Aikim tuan-tuan, Rabi'atul Ra'i ni kisahnya disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi, walaupun ada para ulama yang tidak mempersetujui cerita ni. Tapi di satu sudut, sudut yang lain maka ni benar. Rabi'atul Ra'i ni tuan-tuan, bapak dia bernama Faruh. Faruh ni adalah seorang mujahid. Dia berkahwin dengan isterinya. Dia macam Hanzalah juga, dapat panggilan jihad, telegram jihad. Maka kena pergi tinggalkan isteri, isteri sedang hamil. Dia tinggalkan untuk isteri dia, titipkan sejumlah wang. Dia kata pada isteri, gunakanlah duit ni. Kalau abang mati syahid, gunakanlah, utamakanlah pendidikan untuk anak. Begitulah lebih kurang, tuan-tuan. Maka dia pun pergi berjihad di Kabul, di Asia Tengah, Mawara'an Nahri, Nahwan, di bahagian atas sana, di tempat Asia Tengah berkecamuk. Tentera pada waktu itu belum lagi stable, dia pergi perang. Tiba-tiba tuan-tuan, dia tidak pulang dalam masa 30 tahun tuan-tuan. Ha? Ni kisah dibawa oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ada ulama tak setuju kisah ni, tapi Imam Zahabi bawa begitulah. Maka dia berpulang ke rumah. Dia pendekkan cerita, anak dia yang dulu dalam rahim isterinya sekarang sudah keluar, dan isterinya memberi segala bentuk kemudahan untuk anak ni belajar dan belajar, dan itulah keutamaan hidupnya. Ni hebatnya Rabi'ah. Nama kadang anak lelaki ni Rabi'ah. Rabi'ah ni nama macam perempuan tak perempuan. Ha, nama Melayu, nama Melayu, nama Arab ada beza. Orang Arab kalau sebut Fairuz, Fairuz nama perempuan tuan-tuan. Ha? Orang Arab kalau sebut, orang ini panggilan. Minta kepada pemandu kereta yang menombor dari KL 1664, minta dialihkan. Kalau tidak, akan dilempar ke bawah. Gurau tuan-tuan. Minta dialihkan kerana menghalang jalan keluar. Dari KL 1664. Tadi-tadi, itu tambahan saya. Ya, jadi Rabi'atul Ra'i ini adalah seorang yang tidak berjumpa dengan bapaknya dalam masa 30 tahun sejak dilahir. Tuan-tuan, 30 tahun bukanlah tempoh yang pendek, panjang. Bahkan ibunya telah pun direkomenkan untuk berkahwin kerana dianggap suami sudah mati, maka layak dia di, maknanya dipasahkan nikah tersebut, maka layaklah dia untuk berkahwin yang baru. Tapi dia sabar diri anak tersebut. Sehingga akhirnya 30 tahun lalu, Faruh pun pulang, dia melihat Madinah sudah berubah wajah. Maka dia pun masuk ke rumah yang disangkanya rumahnya itu betul rumahnya. Cuma keadaan keliling sudah naik bangunan-bangunan baru, masjid pun sudah besar. Dia masuk ke dalam rumah tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tolak saja pintu. Rabi'ah, anak lelaki yang tunggal, milik ibunya, permata hati ibu itu pun bingkas bangun dan menolak lelaki itu yang tak dikenali itu keluar rumah. Wahai penceroboh, mengapa kamu masuk ke rumah kami? Kamu mencuba masuk. Mereka bergaduh dua tuan-tuan. Sehinggalah ibu yang berada dalam rasa hairan, apalah anak ni bising. Lalu ibunya pun keluar melihat, rupa-rupanya anak dia sedang bergaduh dengan suaminya sendiri. Suami dia, bapa anak ini, tidak lihat 30 tahun. Dan ada kewajarannya untuk dia mempertahankan rumah daripada ceroboh di orang asing. Tuan-tuan, ini kata anak-anak ni, ayahmu. Ayah anak dia pun terkejut, Masya Allah masih hidup lagi 30 tahun. Dia jadi orang muda yang alim, tuan-tuan. Maka pada malam itu mereka pun tidur. Esoknya dia pergi semayang subuh, dia lihat dalam masjid yang besar itu lautan manusia sedang belajar daripada seorang alim yang sayup-sayup nampak wajahnya di depan. Seolah-olah kuliah lain semua tergendala dengan sebab orang alim ini. Maka dia pun melihat dari jauh, tak nampak sangat, tuan-tuan. Dia tanya kepada orang sebelah ni, kenapa mengajar ni? Orang sebelah kata, kau tidak kenal, inilah orang paling alim di Madinah. Namanya Rabi'ah. Ayahnya pergi perang, tidak pulang 30 tahun. Dia lalu. Tapi kami baru mendengar cerita malam tadi ayahnya sampai. Allah menangis, pelina air mata di tuan-tuan. Anak yang disimpan di Madinah itu bersama dengan isterinya 30 tahun bagi duit kat isterinya untuk infak, gunakan lawang untuk pendidikan anak. Sekarang anaknya sudah jadi umur dekat Madinah, tuan-tuan. Akhirnya barulah dia pasti itu merupakan anak dia sendiri. Dia balik ke rumah, isterinya pun menerangkan duit itu habis belanjakan untuk anak ini. Ini guru pada Imam Malik, tuan-tuan. Hebat. Tuan-tuan nampak tak bagaimana hebatnya? Ia jadi orang paling alim di Madinah dan Imam Malik belajar dengannya. Salah seorang dari guru Imam Malik yang ramai itu Rabi'atul Ra'i. Ha, ini Imam Malik. Tapi Imam Malik ternyata lebih mengungguli gurunya walaupun gurunya hebat. Ha, ya, begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, Waqi' syakawtu ila Waqi'in an su'ihi fi fa'arshadani ila tarkin ma'asi wa anba'ani bi anna al-'ilma nurun Allah ila yuhda li 'afi. Aku mengadu kepada Waqi', ingatanku senang luput. Dijawab kepada aku supaya meninggalkan maksiat kerana ilmu Allah adalah nur, nur tidak akan masuk dalam hati yang penuh dengan maksiat. Tuan-tuan nampak? Imam Ghazali, siapa dia cakap dengan Imam Ghazali? Guru pada Imam Ghazali namanya Imam Az-Zuwaini, Imamul Haramain. Imamul Haramain ini mempunyai ayah yang hebat yang tidak membenarkan sebarang makanan syubhat masuk ke rumah. Bahkan masa Imam Zuwaini masih kecil, ibunya sakit, ibunya telah bagi Imam Zuwaini budak baby yang masih kecil ni umurnya kurang dari tahun supaya minum susu daripada temannya yang jaga dia waktu dia sakit. Bapa kepada Imam Zuwaini balik ke rumah, disebut oleh Imam Az-Zahabi, dia melihat anaknya sedang minum susu daripada seorang perempuan. Lalu perempuan itu dikenali kawan kepada isterinya, dia rampas anak itu, ditonggang ni joloknya jari beliau kerana tekak anak tersebut sampai dia muntah keluar apa yang ada. Apa salah tuan-tuan pada anak kecil seperti itu? Kalau dah minum terlepas halal, tapi tidak baginya. Hebat Imamul Haramain. Imam dua tanah suci tuan-tuan. Bukan imam yang baca mengetuk ismayang tarawih setakat itu, tidak. Mengajar semua ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Itulah merupakan imam kepada Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali ternyata mengungguli gurunya itu Imamul Haramain. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita satu faedah yang besar bahawa tuan-tuan, rupa-rupanya hikmah, kebijaksanaan ini Allah kurniakan kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Ha, ya? Jadi hadis ini mengajar kita beberapa perkara. Nasallallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu. Dia dengar satu ilmu, satu hadis, dia pun menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Ha, ini adalah peranan orang menuntut ilmu. Sebab tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tentang penting ilmu ini diajar kepada kita dalam Islam untuk kita datang menuntut daripada seseorang yang kita sangkakan agamanya padanya ada kesalahan, kita belajar daripada ini. Bila Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, maka Allah suruh Nabi Adam pergi jumpa dengan malaikat. Firman Allah kepada Nabi Adam, izhab ilaihim, pergilah kepada mereka. Pergi, pergi kamu kepada mereka. Maka Nabi Adam pergi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dan Allah mengajar Nabi Adam untuk mengucapkan assalamualaikum kepada para malaikat dan dengar apa jawapan malaikat kepada kamu. Itulah merupakan tahiyat kamu dan tahiyat keturunan kamu sampai hari kiamat. Nabi Adam pergi. Kenapalah Allah SWT tak ajar terus dengan wahyu kepada Adam, inilah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Tidak. Tapi Allah SWT suruh Nabi Adam pergi, izhab. Kata para ulama dalam tafsir, kata izhab maknanya kena pergi cari. Ilmu ni bukan boleh kita duduk depan YouTube belajar. ha? Ataupun cek dekat mana-mana email, jumpa dan kita tafsirkan sendiri. Itu boleh, tapi tidak boleh dijadikan keseluruhannya, tuan-tuan. Kena pergi, kena dapatkan, dan itulah kemuliaan yang daripada seseorang penuntut ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi Adam pergi jumpa dengan malaikat, mengatakan assalamualaikum. Malaikat jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Malaikat tambah warahmatullahi. Ya, jadi Nabi Adam telah belajar dari malaikat, walaupun Nabi Adam telah jelaskan Allah Taala lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah beri kepada Nabi Adam ilmu yang tidak ada pada para malaikat. Tapi ada perkara-perkara tertentu yang kena belajar dari mereka. Jadi suatu tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila kita baca kisah tentang seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir ni kisahnya amat menarik untuk kita kaji. Banyak pengalaman Jabir bersama dengan Rasulullah SAW. Satu daripadanya, Jabir berkahwin dengan seorang janda. Dan Nabi telah pun sabda kepada Jabir, ala tatazawwaj bika tula ibuka wa tuda'ibuha. Mengapa kau tak kahwin dengan anak dara? Kau boleh main dengan dia dan dia main dengan kamu. Nabi yang salam bergurau dengan Jabir, dan kata-kata Nabi adalah satu wahyu daripada Allah SWT. Nah, tuan-tuan, ditabung lalu isi lah tuan-tuan. Jangan tolak-tolak dia. Nah, ya. Baik tuan-tuan yang dalam hati dan dikasih Allah sekalian. Dalam peristiwa tersebut, Jabir ini berkahwin dengan seorang janda kerana dia telah berjanji dengan ayahandanya. Ayahandanya disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, satu bab namanya bab karamatil awliya, bab pada menyatakan karamahnya para wali. Antara kisah yang dibawakan adalah kisah ayah kepada Jabir ini bernama Abdullah yang mati dalam perang Uhud. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mempunyai ramai anak perempuan. Jabir adalah satu-satunya lelaki. Dia kata kepada Jabir, wahai Jabir, ayah nak pergi perang. Kalau ayah mati dalam perang ini, jagalah adik-adik perempuanmu yang ramai ini. Amanah untuk kau yang Jabir, ya. Dan ayah ada hutang, bayarlah hutang ayah. Jabir masih muda waktu itu, tidak melayakkan dia pergi perang Uhud, tuan-tuan. Maka ayahandanya pergi, dan memang benar ayahandanya salah seorang daripada yang terkorban dalam perang Uhud. Dan tidak ada yang dapat mengenali tubuhnya, melainkan adik-adik perempuannya melihat pada jari dia ada tanda. Kerana muka dia habis, tuan-tuan. Ya, maka Jabir pun melihat ayahandanya dikebumikan. Waisam pada masa itu penat, orang lelaki tak ramai lagi, munafik pun dah pulang. Maka bilangan yang dapat memakamkan, mengkuburkan para sahabat tak ramai, terpaksa gali kubur yang besar, tanam ramai-ramai dalam ni. Ha, kan tuan-tuan? Jabir melihat ayahnya berhempak-hempak dengan jenazah para syuhada yang lain. So, Jabir telah pun berazam dalam dirinya, perkara pertama yang akan dilakukan adalah membayar hutang ayahnya. Hutang yang ramai tuan-tuan. Semayang ni waktu hutang tak bayar apa tak. Maka Jabir telah pun berjanji dalam dirinya, tekad seperti yang dijanjikan dengan ayah walaupun dia masih kecil, tuan-tuan, anak masih kecil. Ya, tapi dia telah pun berfikiran besar, jauh pandangannya. Kalau tak selesaikan hutang ayah, berat ayah walaupun dia masih syahid. Maka Jabir menggalas tanggungjawab itu yang pertama. Yang kedua, tanggungjawab saya, saya nak minta daripada Rasulullah agar dapat syafaat baginda supaya mengalihkan jasad ayah ni agar dikebumikan berseorangan kelak. Bila duit nanti nak gali pada seluruh kubur ayah. Dengan izin Nabi, perkara itu dilakukan. Dan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Jabir telah pun melihat ayahnya disaksikan daripada sahabat yang ramai beberapa bulan selepas dia dikebumikan itu. Jasadnya masih utuh seolah-olah baru semalam di dunia, tuan-tuan. Ini adalah karamah para wali, tuan-tuan. Ini kisah Jabir radhiyallahu anhu. Lagi apa dia yang istimewa Jabir ni? Jabir juga dalam kisah yang dikemukakan dalam hadis sahih, perang Khandaq berlaku, perang Ahzab. Dia melihat Nabi berikat perut dengan batu-batu kerana menahan lapar. Maka Jabir radhiyallahu anhu telah pun pulang ke rumah, bertanya kepada isteri kalau ada makanan nak beri kepada Nabi dan 2-3 orang sahabat. Maka isteri yang berkata, ada bang, seekor kambing yang betina yang kurus. Jabir kata, tak apalah, kita sembeli. Ada tepung sikit, kita uli buat roti untuk Nabi. Bila isteri siap untuk masak, dah di atas dapur, dia pun bergegas pergi jumpa Nabi. Nabi pesan perlahan, Nabi, Nabi ada makanan sikit kat rumah. Nabi ajaklah 2-3 orang untuk makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik atas batu besar, Nabi buat pengumuman pada semua Ma'asyir, ma'asyar, ma'asyir al-ansar al-muhajirin, Jafir ajak makan ke rumah. Bilangan mereka lebih dari 700 orang. Masya Allah, tabaraka ta'ala. Maka Jabir pun rasa amat bimbang dan gusar, takut-takut nanti menghina Nabi dan para sahabat. Jabir kata, wahai Nabi, makanlah cukup untuk 4 orang. Nabi kata, tak perlu kau risau, wahai Jabir. Yang penting, nanti jangan turunkan dari dapur ini. Biar aku datang dulu, aku yang bagi-bagi kepada mereka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Para sahabat kata, mereka tidak makan 3 hari, tuan-tuan. Sampai rumah Jabir, Jabir jumpa istrinya, maaf, seramai kena datang ni. Asal ramai nak datang ni, kita tak jangka macam ni. Tak apa isteri ku, Nabi kata jangan turunkan daripada dapur ni. Maka Nabi sendiri yang telah pun mengacau, menggaul, dan Nabi sendiri yang beri roti dan juga beri kepada mereka makan daging, dan tak habis-habis 700 orang makan datang. Ya, bertambah-tambah lagi. Orang dah makan, tak makan 3 hari tuan-tuan. Kadang-kadang yang makan 2-3 kali sehari pun membedal ke main lagi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tapi nampaknya dalam peristiwa itu karamah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita nak cerita tentang Jabir ini, seorang yang beri banyak sejarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak rapat dia dengan beliau, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada seekor kuda yang bagal yang amat lembap jalannya. Nabi telah doakan bagal itu dia jadi laju, tuan-tuan. Dalam satu perangan, dia sebut perangan Zatul Riqa', semua sahabat dah jalan, Jabir ketinggalan di belakang. Nabi kata, kenapa lambat sangat di belakang kau ni, wahai Jabir? Jabir kata, unta ni, bagal ni sudah turun, wahai Nabi. Nabi pun tepuk bagal ni, tuan-tuan. Ulangnya laju, Masya Allah. Datangnya tadi macam box segan tahun 69. Ulangnya macam Ferrari tahun 2011, tuan-tuan. Laju. Ya, dan Nabi akhirnya beli pula bagal tersebut. Tapi akhirnya bila Nabi dah bayar, Nabi pulang dengan bagal itu. Nabi banyak gurauan dengan Jabir. Banyak ilmu Jabir belajar dengan Nabi. Budak kecil yang berjiwa kental ni, tuan-tuan. Maka akhirnya tuan-tuan dimulikan pasirnya. Jabir, bila Nabi dah wafat, Jabir pergi cari seorang sahabat bernama Abdullah bin Unais. Abdullah ini ada satu kenangan dia bersama dengan Nabi. Iaitu, Abdullah adalah seorang sahabat yang pernah membunuh seorang musuh Nabi, dan Nabi telah memberi kepadanya tongkat. Nabi bersabda kepada Abdullah, ambillah tongkat ini dan bawa dia bertemu dengan Allah kelak. Maka Abdullah pesan kepada anak-anaknya, kalau ayah mati, tongkat ini tolong temuikan dalam liang lahat, dalam kapan bersama dengan ayah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tongkat tak ada masalah, tapi jam tak boleh, tuan-tuan. Ya, jam tangan, apa-apa perhiasan tidak boleh, kan? Tapi kalau tongkat seperti itu, dia tidak ada nilai, tak ada masalah. Nah, kalau ayah mati, bawa tongkat ni kumikan bersama dalam dia lahat dalam kafan. Maka Jabir mendengar satu hadis bahawa dia sampaikan, yuhsyarun nasu kafatan uratan ghurlan buhman. Besok kita akan dibangkitkan untuk dimahsyarkan di sisi Allah dalam keadaan kafah. Kafah maknanya tak ada sepatu kaki ayam. Kafatan uratan berbugil, bertelanjang. Ghurlan, tidak berkhatan. Ya, jadi Jabir mendengar kenyataan ini pada seorang sahabat, tapi Jabir nak confirmkan, dia nak keberkatan ilmu tu, tuan-tuan. Dia nak dengar daripada mulut yang mula-mula dengar daripada Rasulullah SAW. Dia pergi musafir, tuan-tuan. 1000 batu, tuan-tuan. Jaraknya 1000 batu pergi cari. Dan bila sampai saja di rumah Abdullah itu yang sudah tua, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Abdullah ni sudah tua, tuan-tuan. Sudah tidak berapa nampak. Siapa di luar? Saya adalah Jabir. Jabir bin Abdullah. Mereka ni sesama mereka sangat sayang menyayangi. Masya Allah, kamu ni anak kepada kawan aku yang telah mati syahid, yang mendahului aku masuk syurga. Ya, dia pun keluar peluk Jabir. Seorang tua peluk Jabir. Buat pun kau datang nak? Jauh kau datang ni. Apa yang kau cari aku? Pakcik, Alhamdulillah, saya datang untuk belajar satu hadis. Masya Allah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nampak tak? Ya, banding kita dengan mereka pada hari ini. Dengan segala kemudahan, tapi kita berfikir untuk belajar. Kan tuan-tuan? Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bezanya kita dengan mereka. Itu sebab bila Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh anak muridnya, wahai tuan guru, apakah lebih baik saya belajar daripada seorang guru yang menguasai pelbagai disiplin ilmu, ataupun saya pergi belajar daripada ramai mereka untuk mendengar daripada mereka? Seorang pakar hadis, seorang pakar tafsir, seorang pakar lughah, seorang pakar faraid, seumpama amalan, adakah yang mana satu yang lebih baik? Jawapan Imam Ahmad, lebih banyak engkau berjumpa dengan orang alim, lebih banyak doa malaikat untukmu. Ha? Lebih banyak bagi tengok yang kau pergi, lebih banyak rahmat Allah untukmu. Lebih baik engkau beriktizar dengan ramai guru yang menguasai berbagai disiplin daripada engkau duduk seorang belajar daripada ini. Kerana tak banyak adab yang kau akan pelajari daripada ini. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini satu motivasi untuk kita menuntut ilmu. Ya, dan sebelum kita pergi lebih jauh, siapakah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu? Zaid bin Thabit adalah seorang sahabat Nabi yang juga merupakan sahabat yang panggil sirar sahabat. Sahabat-sahabat yang masih muda. Dia ini sebaris dengan Abdullah bin Umar, sebaris dengan Abdullah bin Abbas, sebaris dengan Samurah bin Jundab, ya, sebaris dengan Urwah bin, sebaris dengan Abdullah bin Az-Zubair dan lain-lain sahabat-sahabat yang muda. Zaid bin Thabit ini sekalipun dia muda, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam tarjamah Rijal Hadis menunjukkan bahawa Nabi telah pilih beliau untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, tuan-tuan. Kerana dalam fatah Arab mengatakan man ta'allama lughata qaumin amina syarrahum. Kalau kita belajar bahasa orang yang tak sama dengan kita, bangsa yang lain, kita akan selamat daripada kejahatan mereka, tuan-tuan. Ya, contohnya kita pada hari ini menguasai bahasa Inggeris baik. Menguasai bahasa Melayu, of course kan kita Melayu. Tapi kita tidak belajar bahasa Cina umpamanya. Kita tak tahu apa yang mereka sebar-sebarkan. Ekonomi baik. Tuan-tuan, satu pengalaman lah tuan-tuan, seorang sahabat yang saleh. Dia nak beli sebuah rumah. Dia adalah boleh baca sikit-sikit tulisan Cina. Rumah ini harganya ditulis dalam akhbar Cina yang nak dijual di sebuah tempat di Damansara, harganya RM690,000. Okey? Dia pun telefon. Akhbar Cina. Dia pun telefon. Sebab saya jadi telefon tuan-tuan, harga naik jadi RM725,000. Kerana saya tidak mahu jual pada orang lain daripada orang sini. Itu kata penjual rumah tersebut. Saya rela tak jual daripada saya jual. Kan kalau beli juga inilah harga ini. Naik RM35,000 tuan-tuan. Pada hari yang sama. Akhirnya dindong. Lambat. Naik lagi jadi RM800,000. Tuan-tuan yang boleh kat pasal. Itu bukan cerita buat saya di kaum. Tidak. Tapi nak cerita di situ bagaimana pentingnya kita memahami strategi orang lain. Dan belajar bahasa mereka lah satu daripada yang dituntut dan digalakkan oleh Islam. Nabi tidak belajar bahasa Yahudi. Walaupun Nabi faham. Kerana Nabi adalah seorang manusia yang Allah beri wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tidak belajar bahasa Yahudi? Ditunjuk-tunjukkan kepada orang-orang lain. Kenapa tuan-tuan ini mulia kat kata Imam Ibn Hajar sekarang ni? Kerana kalau Nabi buat perkara tersebut, dia jadi wajib. Macam dalam hidup Nabi, Nabi tidak pernah azan. Bang. Nabi tidak pernah azan, tidak pernah bang. Kalau Nabi bang, menandakan azan itu jadi wajib, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Nabi tidak pernah bunuh siapa pun. Dalam hadis yang saya kata Ibn Hajar, Nabi tidak pernah bunuh sesiapa pun. Kecuali seorang namanya Ubay bin Khalaf. Seorang musuh Allah yang telah mengatakan, aku akan bunuh Muhammad dengan kuda ini. Maka pada hari meletusnya perang Uhud, dia menaiki kudanya berpusing-pusing mencari mana Muhammad. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Sahabat-sahabat nak bunuh ni, Nabi kata jangan bunuh. Nabi ambil lembing seorang sahabat, baling, kena kat dia sipi je tuan-tuan. Tak kena sini. Dia lehernya melecet sikit. Dan 2-3 hari lepas itu boleh mati. Ya, dan Nabi tidak buat benda itu bagi menunjukkan ada tujuan pensyariatan di sebaliknya. Kerana kalau Nabi buat, dia jadi satu syariat. Jadi Nabi tidak belajar bahasa Yahudi walaupun Nabi faham. Tapi Nabi suruh sahabat ini untuk belajar, namanya Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit menguasai bahasa Yahudi itu dalam masa 14 hari, tuan-tuan. Membaca dan menulis. Macam kita lebih kurang lah belajar bahasa Arab. Ha, 12 tahun pun masih keliru lagi anak-anak. Tuan-tuan yang menikah masyarakat, belajar bahasa Arab. Tapi ada pakar bahasa Arab yang samaan. Yang samaan. Promosi dengan beliau. Saya kenal samaan ini daripada Kelantan lagi, tuan-tuan. Dia memiliki student segama ini belajar bahasa Arab. Rumahnya sendiri merupakan lecture hall, tuan-tuan. Pagi session ni, petang session ni. Beliau merupakan seorang guru matematik. Sejarah. Tapi menguasai bahasa Arab, mengajar bahasa Arab lebih baik daripada orang yang faham bahasa Arab dan belajar negara Arab. ya, satu sokongan untuk beliau, motivasi untuk beliau. Belajarlah tuan-tuan. Belajar, eh? Pergi tak belajar bahasa Arab. Cakap bahasa Inggeris, Masya Allah, macam orang British. Ha, kan? Ada yang belajar bahasa Perancis. Apa tujuan belajar bahasa Perancis? Tapi bahasa Perancisnya, eh, buat cakap macam orang Perancis. Rugi kan tuan-tuan, tapi tak belajar bahasa Arab. Baik, ini Zaid bin Thabit adalah seorang sahabat Nabi yang bukan saja pintar dan bijak, malahan Nabi telah memberi kepadanya satu recognition, pengiktirafan. Nabi kata, Afradukum Zaid. Nabi puji sahabat-sahabat Nabi. Yang paling banyak malunya adalah Uthman. Yang paling tinggi takwanya adalah Abu Bakar. Yang paling berani dalam urusan agama Allah adalah Umar. Yang paling pandai faraid iaitulah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Orang yang muda tapi semangat ni Masya Allah macam baru yang tidak pernah padam tuan-tuan, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keliling Nabi ni ternyata yang menyokong Nabi orang seperti Zaid ni adalah seorang yang muda tuan-tuan. Kita rasa hairan tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi lagi namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia juga sebaris dengan Zaid bin Thabit. Yang Nabi telah pun amanahkan dia untuk menjadi guru di Yaman, muallim. Di Yaman, Nabi telah menghantar dia untuk menjadi guru di Yaman. Pesan Nabi kepada Muaz pada masa itu usianya tuan-tuan secara mengatakan 12 tahun tuan-tuan. Masya-Allah 12 tahun jadi guru tuan-tuan, belum balik lagi. Masya-Allah. Nabi utuskan Muaz, Nabi kata kepada Muaz, "Muaz, kau pergi ke Yaman, kalau kau berhukum macam mana wahai Muaz?" Muaz kata, "Saya akan cek dalam Quran wahai Nabi." Nabi tanya lagi, kalau tak ada dalam Quran mana? Jawapannya, kalau tidak ada dalam Quran saya akan cek dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dalam hadis bagaimana? Saya akan pakai pandangan saya sendiri wahai Nabi. Itu ijtihad. Maka Nabi pun menepuk belakangnya, Nabi kata, "Benarlah, memang pilihan ini yang paling tepat, wahyu daripada Allah Taala." Pesan Nabi kepada Muaz, "Wahai Muaz, kalau engkau pergi ke Yaman nanti balik sudah tak jumpa aku lagi wahai Muaz." Sedih Muaz, menangis Muaz. Ya, kerana kalau kau pergi nanti kau balik, kau tak jumpa aku lagi, kau akan jumpa kubur aku. Itulah kata-kata Nabi tuan-tuan, lebih kuat kepada Muaz, orang muda tuan-tuan. Ternyata yang duduk mendukung dakwah ni biasanya orang muda. Ya, kita dekat masjid pun patut mengambil pengajaran daripada penyokong-penyokong Nabi, Ashabul Kahfi yang Allah rawat dalam Quran. Innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Kan Allah gambarkan dalam Quran tuan-tuan, orang muda, innahum fitya. Fitya jamak apa dia? Fajar, orang muda. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah seorang tonggak dalam ilmu yang Nabi telah nombatkan dia sebagai orang paling faqih dan paling alim dalam bab faraid. Faraid. Dan ilmu faraid ni antara ilmu yang pertama akan diangkat oleh Allah dari permukaan bumi. Begitu juga ilmu hadis. Ilmu antara ilmu yang akan diangkat oleh Allah dari permukaan bumi kerana manusia tidak begitu madurat tentangnya. Tambah pula ini ada sistem komputer dan lain. Pergi ke komputer masukkan saja habis pesan. Macam kiraannya kan tuan-tuan? Ya, maka manusia tidak lagi madurat perkara ni padahal dia adalah ilmu yang penting dalam hidup. Siapa kata matematik tidak penting? Matematik tidak diambil berat oleh orang Melayu lah. Menyebabkan orang Melayu ketinggalan. Betul tak tuan-tuan? Ya? Kenapa matematik ni nature dia adalah dia menyebabkan otak kita ni sentiasa kena berfikir. Berfikir, berfikir. Kita orang Islam kurang dia punya ruang untuk berfikir tuan-tuan. Daripada kecil sudah dijajah. Kadang-kadang kesilapan ni apa. Tak benarkan kita untuk buat benda-benda yang complicated. Berbanding dengan orang lain. Padahal tuan-tuan ni boleh kat pasalian. Faraid dan matematik. Faraid itu apa? Matematik. Kalau mati ada anak lelaki gini, kalau tak ada anak lelaki bagaimana pula? Ya, bagaimana kedudukan asabah? Bagaimana orang yang mahjur, orang yang mahjur macam mana? Baik tuan. Jadi inilah yang dikuasai oleh sahabat Nabi bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, pembawa hadis yang sedang kita bicarakan sekarang. Ya, jadi mereka ni bukanlah manusia yang calang-calang. Mereka orang seperti kita juga, usia 67 tahun wafat, tetapi mereka telah menggunakan setiap kesempatan dalam hidupnya untuk berkhidmat bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita belajar. Baik, dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi telah menyatakan nadzarallahu imra'an, nadzar. Kalau kita belajar bahasa Arab, nadzar maknanya fi'il madhi. Fi'il madhi ini tufid taukid. Ya, kalau fi'il madhi dia menyatakan satu benda yang telah berlaku. Tapi dalam sirah yang dimaksudkan di sini merupakan doa daripada Nabi SAW. Doa Nabi semoga Allah SWT memberikan cahaya seri kepada orang yang belajar hadis, menghafalnya dan menyampaikan kepada orang lain. Jadi kat situ tuan-tuan ada tiga peranan. Nombor satu, belajar. Nombor dua, menghafal. Nombor tiga, menyampaikan kepada orang lain. Baik, kadang-kadang disebut dalam hadis ini hatta yubadilahu ghairah, dia sampaikan kepada orang lain. Farubba hamil jithin ila man huwa afqa minhu. Kadang-kadang berlaku orang menyampaikan ilmu kepada seseorang, orang itu menjadi lebih alim daripada dia. Ha, ini contoh yang telah kita berikan tadi tuan-tuan kan? Kenapa tuan-tuan? Al-Imam Syafi'i menjelaskan kenapa orang itu menjadi lebih mahir daripada guru ni. Ada banyak sebab. Nombor satu, kerana kecerdikan tuan-tuan. Imam Syafi'i menjelaskan akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'unbika an tafsilaha li bayani dhaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa tuli zamani wa qusubati ustadi wa tuli zamani. Saudara, kamu hanya dapat ilmu dengan 6 cara. Yang pertama, zakat. Zakat ni cerdik, kecerdikan. Sesuatu dalam Islam ni disuruh kita pilih isteri daripada kalangan orang yang baik keluarganya, dikenali latar belakangnya, cek ayah ibunya, kan tuan-tuan? Ya, kerana dia adalah jalan untuk dapat anak-anak yang saleh dan juga cerdik, kan tuan-tuan? Yang kedua, dia ajar zakat ilmu hirs. Hirs ni maknanya tamakkan ilmu. Hirs maknanya tamak. Tamak dalam ilmu adalah satu benda yang sangat dituntut. Dua, manusia yang sentiasa tidak akan puas. Yang pertama, orang menuntut harta. Yang kedua, orang menuntut ilmu. Mereka tidak akan kenyang-kenyang, tuan-tuan. Lagi dituntut, lagi nampak banyak dia tak tahu. Lagi dituntut, lagi dia rasa seronok. Dan ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling best, kan tuan. Ya, bukan ilmu itu untuk memburuk-burukkan orang lain, menghina orang lain, mengkeji orang lain. Ilmu ni yang paling tinggi, tuan-tuan, dia bawa kita dekat dengan Allah, tuan-tuan. Bukan menyebabkan kita ketawa, tuan-tuan. Itu Allah gambarkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang paling takutkan Allah lawan berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kalau kita belajar bahasa Arab, innama ini satu adat yang tufidul hasr. Mana hasr ini makna mengatakan hanya orang yang takut Allah lawan berilmu, hanya. Dia macam satu bentuk perbatasan, membataskan orang yang takutkan Allah lawan berilmu. Hanya orang berilmu saja takutkan Allah. Itu maksud Allah SWT. Ya, tentang yang boleh kat masyarakat. Imam Syafi'i kata, zakat cerdik, hirs, tamak. Tamakkan ilmu. Nombor tiga, ijtihad. Ijtihad ni bersungguh-sungguh. Ya, dan nombor empat, wabulghatin. Bulghah ni mana pergi dapatkan ilmu. Ilmu tak datang pada kita, tuan-tuan. Ya, ilmu tidak akan datang pada kita, maka kita pergi spend masa untuk ilmu. Kemudian, wasuh berarti ustaz, berkawan dengan ustaz. Berkawan dengan ustaz. Watuli zamani, dan masa yang panjang. Masa tidak boleh pendek untuk ilmu, tuan-tuan, yang boleh Allah sekalian. Sebab kalau kita lihat, Allah bawakan untuk kita kisah Nabi Musa keluar dari Mesir, pergi ke Madian, lalu belajar dari gurunya Nabi Shu'aib alaihi wassalatu wassalam. Kan? Dalam Quran cerita surah Al-Qasas. Fajat ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana lamma ja'a wa qatta 'alayhi qasas qala la takhaf najawta min qawmi dhalimin qala inni uridu an nikahaka ihdana sayyaha sayni 'ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashra fa min 'indik wa ma uridu an ashuka 'alayk satajri insyaallah min as-salihin. Wahai orang muda, kamu telah selamat. Aku nak nikahkan kamu dengan salah seorang daripada gadisku ini, yang mana kau pilih, dan syarat dia kau duduk beriman untuk kami selama 8 tahun. Kalau engkau sempurnakan 10, itu lebih baik. Aku tidak akan susahkan kamu, wahai orang muda. Engkau akan lihat aku merupakan seorang yang saleh. Kata Syekh Qutb, Allah gambarkan ke situ belajar 8 tahun, tuan-tuan. Belajar nak jadi Nabi daripada Nabi yang berjaya 8 tahun. Bahkan dalam ayat yang sahih mengatakan Nabi Musa belajar daripada ayahanda pak mentuanya itu 10 tahun. Dia genapkan lagi 2 tahun tuan-tuan. Ya, dapat ilmu dan dapat isteri yang salihah. Dapat tak tuan-tuan? dalam gambar yang dikemukakan oleh Allah dalam Quran itu. Kemudian Nabi Musa pun nanti balik untuk berdakwah kepada ayahanda angkatnya, iaitu Fir'aun. Nabi Musa lanjut lepas itu, Nabi Musa mengatakan, aku orang paling alim. Allah kata, tidak wahai Musa. Belajar pula lagi dengan seorang namanya Khidir alaihi salam. Dalam surah Al-Kahfi Allah ceritakan, tuan-tuan tengok tak? Kalau Ustaz belajar, tuan-tuan. Malulah tuan-tuan. Kalau orang tanya, Ustaz belajar PhD ya? Haa, PhD. Saya nak tanya bahasa Arab lah, sebab ni balang aku tak. Saya nahu saja. Saya mahu nahu. Oh, nahu. Okay, saya tanya tentang, oh tak. Saya huruf jar sahaja. Dalam nahu tu satu je skop kajian, huruf jar je. Oh, okay, tu saya nak tanya si. Oh tak. Saya bukan si, saya an saja. Alhamdulillah, Rasulullah malu ni tuan-tuan. Takut jadi orang derhaka lah tuan-tuan. Yang punya sikit gayanya saya lebih. Tuan-tuan boleh kawasan. Belajar lah, Alhamdulillah belajar. Tapi jangan berhenti belajar tuan-tuan. Ya, jangan berhenti belajar. Tidak ada tempat untuk kita. Siapa seorang itu sentiasa belajar, melainkan bila dikata sehingga tahu sebenarnya kita sudah jahil. Kata Ibn Mubarak, mazal insan ya ta'allam fa idza da'a ilma faqad jahil. Itu juga kata Abu Hanifah. Ya, bagi kamu belajar, kamu jadi dekat dengan Allah. Bila kamu once kamu mengatakan stop habis, maka kamu sudah menjahil sebenarnya. Tuan-tuan yang mulia, kata ini nombor satu. Tekad tuan-tuan, kesungguhan, keikhlasan. Ya, lagi orang yang tekad ni kena fokus tuan-tuan. Kita bimbang kalau kita tengok anak-anak ni sibuk belajar masa yang sama berniaga internet. Kau belajar kat mana? Belajar jurusan Islam dekat satu universiti. Tapi dalam belajar pun sibuk buat bisnes. Boleh ke tuan-tuan agama? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawbihi. Allah tidak menjadikan dalam hati kita ada dua benda. Buat satu, satu akan tak abai pasti. Kerana itu tuan-tuan saya bawa pada kisah tuan-tuan belajar. Ada seorang anak murid kanan kepada Imam Malik namanya Yahya bin Yahya Al-Andalusi. Dia datang daripada jauh, berjalan kaki daripada Andalus pergi ke Madinah untuk jumpa dengan Imam Malik dan belajar daripada Imam Malik tuan-tuan. Satu hari ketika Imam Malik sedang mengajar anak murid ramai seperti ini, tiba-tiba gajah datang kat luar Masjid Madinah tuan-tuan. Masjid Nabawi. Imam Malik mengajar ke Masjid Nabawi. Dalam satu sudut dia mengajar, maka tiba-tiba orang-orang hebat di luar bising. Gajah. I feel. Orang Arab mana nak jumpa gajah tuan-tuan? Zaman dulu tak ada zoo pun. Kalau mereka jumpa pun dekat-dekat Parsi. Jauh. Maka semua yang ada dalam majlis itu keluar tuan-tuan. Yang tinggal Imam Malik dengan Yahya bin Yahya Al-Andalusi saja. Ha, macam. Yang tinggal Yahya bin Yahya saja. Lalu Imam Malik bertanya kepada Yahya, kenapa tak keluar? Yahya jawab, saya datang bukan nak tengok gajah. Tuan Guru, saya datang bukan nak tengok gajah. Saya nak tengok wajah Tuan Guru. Saya nak belajar hadis. Allah berkatilah kamu Yahya. Ya, maknanya kita dan dunia ni tuan-tuan disibukkan dengan benda-benda yang tak perlu kadang-kadang tuan-tuan. Kesibukan dengan urusan yang tidak penting. Cuba tengok daripada pagi tadi sampai ke malam, kalau kita tak datang majlis ilmu ni, apa kita buat agak-agak? Cuma rasa bahawa di sini. Ya. Dengan berita pun fitnah yang bukan-bukan buat apa tuan-tuan. Buat dosa tuan-tuan. Dosa dah banyak, bertambah lagi dosa. Betul tak? Ya. Kita duduk ke rumah satu hari, kalau kita kira Allah banyaknya masa terluang yang dibazirkan kepada benda-benda yang tidak perlu. Kepada benda-benda yang merosakkan tuan-tuan yang mulia kawasan. Macam mana nak dekat dengan Allah? Ini soalan. Macam mana dekat dengan Allah? Hidup kita ni fokus dia lebih kepada mana nampak gaya. Ha, ya? Jadi tuan-tuan yang mulia kawasan. Ini cerita Yahya bin Yahya Al-Andalusi yang dia fokus. Banyak yang dia fokus. Ya, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Kata Imam Ghazali, ilmu tidak boleh bagi kamu sebahagian sejuzuk kecil daripada dirinya. Sehinggalah kamu mewakafkan seluruh hidup kamu untuk ini. Lagi tuan-tuan yang mulia kawasan, untuk ilmu ni sehingga Allah beri kepada seorang itu macam Imam Bukhari kan tuan-tuan, Muhammad bin Ismail Bukhari radhiyallahu anhu Allah. Dia menulis kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Karim. Agak-agak mana dia penuntut ilmu hadis yang ada kat UTM, dapat PhD yang ada hadis. Maka dia tulis sebuah buku. Dia kata kita tinggal kitab Imam Bukhari, bawa lah kitab ni. Agak-agak boleh tak tuan-tuan? Senang sebut, kalau saya lah contohnya saya belajar hadis, saya bekalkan pada setiap seorang tuan-tuan Sebuah kitab, saya kata lepas ni pakai kitab saya, Sahih Az-Zahazani. Orang gelap tuan-tuan, orang kata orang gila kan. Tak tahu tuan. Kenapa Imam Bukhari tuan-tuan? Telitinya waktu menyusun hadis itu, ya Allah, ya Allah, yang tahu. Ya, dan lebih hebat lagi kalau kita baca sejarah hidupnya Imam Bukhari tuan-tuan, lahirnya. Yang ayat mengatakan daripada lahirnya buta tuan-tuan. Yang ayat mengatakan waktu dia berkecil sikit, dia kena penyakit, matinya buta. Ibunya sudah kematian suami. Imam Abu Ismail Bukhari kecilnya sudah tidak berayah. Maka ibunya tuan-tuan tiap-tiap malam menangis tuan-tuan. Bangun tahajud, doa, nangis, mohon pada Allah, ya Allah, kalau aku mati siapa nak jaga anak yang sakit macam ni? Ha? Kalau aku mati siapa nak jaga dia? Kami miskin, tak ada duit apa pun. Ha, bapa ibu, nak anak-anak kita dilorongkan jadi orang saleh, orang berilmu, kita masih kuat. Ha, bukan hantar kat sekolah saja selesai, tak. Kita punya tanggungjawab lebih dominan sebenarnya. Ha, bapa, kalau kita kaji dalam hadis dan Quran, sentiasa bicara pendidikan, tarbiyah anak dan juga ayah difokuskan oleh Allah SWT. Daripada surah yang kedua lagi, surah Al-Baqarah, cerita Nabi Ibrahim bilik Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, cerita pendidikan ayah punya peranan besar. Tak boleh tolak-tolak pada Allah tu. Saya dah hantar anak saya kat jenis awlad, apa jenis awlad ni? Ha, selesai. Tak, tentu saya dah hantar anak saya kat Al-Amin. Tak, tuan-tuan. Belum tentu tuan-tuan. Saya dah hantar anak saya ke sekolah pasti, belum tentu. Saya dah hantar anak saya ke jenis Islam, tak tuan-tuan. Orang lain takkan main peranan macam kita tuan-tuan. Eh, ibu-ibu kat belakang, nak anak jadi orang saleh, ibu-ibu kena bangkit tahajud waktu malam. Bayangkan Imam Syafi'i berkata, saya telah pun dididik, ditarbiah oleh ayah saya 40 tahun sebelum saya lahir. Apa maksud tuan-tuan? Apa maksud ni? Maksudnya ayah yang saleh jaga makan minumnya, jaga ibadahnya, jaga matanya, jaga semua anggotanya daripada benda yang haram. Maka Allah kurniakan daripada tulang sulbinya seorang anak yang saleh. Macam tu kita kena faham. Bukan duduk dalam rahim ibu ni 40 tahun, tidak. Tapi dia yang telah serbi ayah dia dalam keadaan 40 tahun, ayahnya menjadi seorang yang sangat soleh. Nampak tak tuan-tuan? Okay, jadi balik kepada cerita Imam Bukhari tadi, ibunya nangis satu malam. Ya Allah, berilah pada anak aku sembuh, ya Allah. Bukan aku tidak tahu apa ada dalam kotak engkau. Memang aku tidak tahu, tapi aku takut kalau dia, aku tinggalkan kelak, aku mati, siapa nak jaga dia? Ya Allah, aku azam lah, ya Allah, aku nazar lah. Kalau dia lahir besok, aku nak wakafkan dia untuk, kalau dia celik, aku nak wakafkan dia untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nangis tak berhenti tuan-tuan. Nangis banyak ni boleh jadi buta juga tuan-tuan. Dia nangis akhirnya satu malam dia bermimpi, mimpi orang salihah sepertinya adalah hiburan. Nabi Ibrahim datang. Dalam tidurnya itu Nabi Ibrahim kata, wahai wanita, kamu banyak berdoa kepada Allah, doa kamu dimakbulkan oleh Allah. Bangkitlah dan usapkan mata tanganmu kepada mata anak, dia akan melihat balik semua. Terkejut ibu ni melihat mimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Usap mata anak dia tuan-tuan, anaknya pun celik bersinar dapat melihat balik semua. Dan inilah doa seorang ibu tuan-tuan. Penting tuan-tuan. Kita nak anak kita jadi orang saleh, doa kita kena banyak. Kerana Allah sebut dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Description orang-orang saleh ini, abrar ni, kat hujung Allah sebut وَالَذِينَ يَقُلُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Eh, orang bangi lengkap dalam ayat ni. Tak baca ke Quran ayat 74 surat Al-Furqan. Ya Allah, kurniakan untuk kami, pasangan kami, kalau isteri doa untuk suami, kalau suami doa untuk isteri, jadikan pasangan kami dan anak-anak kami penyejuk mata malam, qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini pemimpin kepada orang bertakwa. Jangan jadi pengikut, pemimpin. Maknanya merencanakan kebaikan untuk orang lain. Baiklah. Ya. Jadi ini antara peluang untuk jadi orang saleh yang masih terbuka kepada setiap individu tuan-tuan. Ya, Al-Imam Al-Fakhrazi kalau kita baca motivasi dalam hidupnya hanya sedar untuk jadi orang baik usianya sudah 40 tahun. 40 tahun dia menghafal Al-Quran. Siapa sangka hari ini menjadi seorang alim yang tonggak dalam tafsir Quran dan tulis satu kitab yang namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi panggil sebagai tafsir kabir, tafsir yang paling besar tuan-tuan. Ya, ini semua adalah motivasi untuk kita belajar dan menyampaikan ilmu. Tak ada ruang untuk orang-orang yang malas, tuan-tuan. Tak ada ruang untuk orang yang buruk sangka dengan Allah SWT. Ya, jadi ini satu pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali dapat kita petik daripada hadis ini, tuan-tuan. Nabi telah bersabda, rupa-rupanya mafhum pada hadis ini, bahawa manusia ada beberapa tahap, tuan-tuan. Ada yang alim tapi tidak faqih. Faqih adalah satu level yang diberikan kepada orang yang faham dalil dan tahu macam nak selesaikan masalah yang berbagai-bagai. Kalau alim, tahu, saya tahu. Macam satu kisah, tuan-tuan, para ulama hadis sedang duduk bersembang-sembang antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain. Mereka sedang bersembang tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebab. Tiba-tiba datang seorang perempuan berkata, "Wahai tuan-tuan guru, saya nak tanya satu soalan." "Apa dia soalan, wahai perempuan hamba Allah?" "Saya nak tanya bahawa tadi kami terlupa nak tutup telaga, maka seekor ayam telah pun jatuh dalamnya dan mati. Apakah telaga tersebut airnya sekarang jadi mutlak atau mutanajis?" Soalan tuan-tuan. Soalan ini hanya boleh jawab oleh orang yang faham, tuan-tuan. Kalau orang hafal hadis, dia tidak faham. Maka 3-4 orang ulama hadis yang hebat-hebat, tuan-tuan, semuanya berkata, "Wah, kenapa tak tutup telaga tu? Ha, ya, kenapa boleh jadi macam tu? Lain kali jangan buat lagi." Mereka tak boleh tahu apa jawapannya, tuan-tuan. Maka akhirnya datanglah seorang faqih, anak murid kepada Abu Hanifah ke dalam majlis tersebut. Maka mereka pun akhirnya dia jadi, "Ini cuba tanya kau." Yang dia mana kata? Maka orang ni pun bila jawab, selalu saja dia menjawab, dia katakan bahawa kita kena tengok air tu. Ma duna kullatain, kalau dia kurang daripada 2 kullah, maka of course dia jadi mutanajis. Kalau lebih daripada 2 kullah, kita kena tengok berubah tak warnanya atau perasa ataupun colournya. Betul-betul ulama hadis tu, betul-betul itu ada, itu ada. Ah, itu kami hafal lah daripada ni, daripada ni. Tuan-tuan ni boleh kawasan. Ini nama orang fakir dengan orang alim. Orang fakir dia menyelesaikan masalah. Kalau orang alim, untuk dirinya sahaja. Ya, jadi dalam hadis Nabi mengajar, kefakiran ni satu kehebatan yang luar biasa, tuan-tuan. Dia boleh menyelesaikan masalah. Empat ulama, empat mazhab ni semuanya fuqaha, tuan-tuan. Sebab mereka dipanggil sebagai mazhab fiqih. Mazhab fikir. Fikir itu maknanya kefahaman yang mendalam. Ya, kepada Quran dan juga kepada hadis, akhirnya dirumuskan dengan kesimpulan-kesimpulan yang tertentu, yang jitu dan solid, tuan-tuan. Sebab bila Harun al-Rashid menjadi marah kepada isterinya yang cerdik namanya Zubaidah. Zubaidah ni salah seorang isteri yang sangat cerdik dan pintar. Maka dia telah mendahului keputusan Harun al-Rashid dalam satu masalah. Satu masalah. Bukan semua masalah. Tak faham lagi. Tak faham, tak apalah orang mana. Jadi isteri orang penting ni payah lah, tuan. Tak faham juga. Tak faham ni memang nak kena cepat. Zubaidah radhiyallahu, Zubaidah seorang yang rahmatullah alaihi, seorang yang hebat. Dia buat keputusan awal daripada Harun Rashid. Keputusan itu betul. Tapi biasalah, orang lelaki ni ada ego dia. Dia marah pada isteri, dia kata, "Kau buat keputusan lebih awal daripada aku ni. Kalau kau tak keluar daripada negara aku dalam masa 24 jam, kau jatuh talak 3 tau." Marah, tuan-tuan, marah sangat. Keputusan dia buat waktu marah. Harun Rashid dia orang salih, tuan-tuan. Tapi marah ni kalau tak dikawal, begitulah natijahnya. Harun Rashid kata al-Imam Az-Zahabi dan Syarah Alamin Wala, beliau sembahyang satu hari 200 rakaat. Tak termasuk salat fardu dan salat sunat yang mengikori ni. Hebat tak tuan-tuan? Setengah riwayat kata 100 rakaat sehari. Kuat berpuasa, seorang yang salih, meraihkan ulama, ya, sangat cinta kepada kebaikan, menghargai orang-orang yang miskin, sangat-sangat. Harun al-Rashid matinya pada usia 42 tahun, tuan-tuan. Muda mati. Baik, dia menjadi marah, akhirnya dia pun menyesal. Talak taklik, jatuh. Dia berkata kepada isterinya, "Kalau kau tak keluar dari negara aku 24 jam, kau jatuh talak 3. Mana nak keluar, tuan-tuan? Sempadan negara Islam sahaja, kalau menggunakan kuda yang paling pantas waktu itu, 2 minggu perjalanan baru sampai ke Sempadan. Negara besar, 1/3 dunia di bawah jajahan dia, tuan-tuan, naungan dia." Akhirnya dia mempunyai kepala, dia panggil semua ulama yang ada di Baghdad untuk bersidang dan membuat keputusan. Macam mana? Jatuh tak? Masa berlalu. tiba-tiba tampillah seorang yang sangat fakir. Ini fakir tuan-tuan. Anak murid kanan kepada Abu Hanifah yang telah mati. Lalu Abu Yusuf menggantikan tuan-tuan menjadi guru terkemuka mazhab Abu Hanifah. Dia berkata, wahai tuan-tuan, ada satu solution. Satu solusi. Caranya ialah berlalu tempoh tersebut, isteri tuan-tuan ni duduk dalam masjid. Kenapa pula? Kerana Allah sebut dalam Quran, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Masjid milik Allah, bukannya milik sesiapa pun. Masjid adalah milik Allah. Jadi jajahan tuanku betul besar seperti dunia, tapi masjid tidak termasuk. Kerana ia milik Allah. Maka semua ulama yang ada terpegun dan takjub, terkejut mereka. Mereka baca Quran ayat itu selalu tapi tak kemas fikir. Akhirnya mereka mengatakan, memanglah dia orang paling alim dan fakir dengan kita, angkatlah dia jadi hakim, qadhi, Allah, orang paling hebat dan kedudukan paling mulia di kalangan ulama-ulama Islam pada waktu itu, kerana keputusannya yang jitu dan juga konkret kefahamannya, kerana dia seorang yang fakir. Ya, tuan-tuan yang berkata, dia seorang fakir, seorang sahabat saya. Adakah dia cuba untuk merumuskan satu masalah rumah tangga yang berat? Suaminya berkata, kalau kau pergi ke pejabat qadhi, kau jatuh kepala. Tuan-tuan, seorang sahabat ni, sahabat yang baik, yang salih, seorang qadhi. Tapi dia nak pergi juga, kerana dia nak tanya kepada qadhi, bagaimana kedudukannya, suami buat begini-begini kan? Nak tanya, apa peruntukan undang-undang dan sebagainya. Suami dia kata, kalau kau pergi ke pejabat qadhi, kau jatuh kepala. Allahu Akbar. Dia pun telefon seorang ustazah. Ustazah ni kenal dengan qadhi. Qadhi kata, tak apa, jangan pergi pejabat qadhi, kita jumpa dekat. Ha, jumpa kau kopi tiang. Ya, dengan ada mahram dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah. Ya, kena belajar ini satu benda yang wajib. Kat surau ke, kat mana ke, maka selesailah masalah tersebut. Dia tak pergi jumpa qadhi, tapi dia cakap jangan pergi jumpa qadhi. Kalau pergi jumpa qadhi, kau jumpa qadhi. Boleh jumpa qadhi juga tempat yang lain. Ha, tuan-tuan ni boleh lakukan sekian. Inilah dia kepakihan. Ya, kepakihan diperolehkan dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Doa, pergaulan, kesungguhan, perjalanan, inilah rumusan yang dapat kita buat daripada hadis yang pendek, maknanya mendalam. Ya, tuan-tuan boleh lakukan sekian. Dan janganlah makan minum. Kerana Imam Juwai ini tadi lah satu tunggak yang hebat. Makanannya dipastikan oleh sang ayah daripada sumber yang halal dan bersih. Syubhat tidak datang ke rumah. Ya, kalau perkara ini yang berat, kita akan temui lagi orang-orang fakir yang ramai menyelesaikan banyak masalah kita. Ya, segala yang baik semuanya kepada Allah SWT, kelemahan milik manusia. Alhamdulillah kita dapat belajar satu hadis dan huraiannya pada malam ini. Jangan ditanya lah bila nak habis kitab ni, Ustaz. Ya, kita belajar dan kita amalkan mana yang tahu, ya, tuan. Sampai kepada orang ini kita belajar, kita hafal hadis ini. Sampai kepada orang ini. Dan bab amanah ilmu tadi kesemuaan kita belajar semua-semua supaya ilmu kita makin hari makin diberi oleh Allah SWT. Dan taqwa itu penting, kerana Allah jelaskan dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu taqwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu banyak benda. Kamu belajar sikit, kamu faham banyak. Aplikasi dia menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kamu, seperti yang berlaku pada hidup para ulama, imam-imam mazhab ini, tuan-tuan. Ya, alhamdulillah. Ya, insyaAllah pada waktu yang akan datang kita lanjutkan lagi hadis ini. Ada umur, ada kesempatan. Ya, semoga kita bertemu lagi dengan hadis yang akan datang. Allahumma'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa afirna wa la tuhinna, wa atina wa la tuhrimna, wa asirna wa la tuhsir alayna, wa rizina wa rba'na. Ya Allah, tambahkan untuk kami keberkatan yang lebih kurangi, muliakan kami, janganlah kami dihina. Beri kepada kami yang ditahan-tahan, ya Allah. Ribalah kami, ribalah semua yang kami lakukan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, syukur padamu, dan baiki amal saleh kami kepadamu, ya Allah. Allahumma kina bi halalika an haramika wa a'udzina bi fadlika an siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal daripada yang haram, dan jadikan kami kaya dengan bergantung sepenuhnya padamu, bukan kepada manusia, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على نبينا. Sesuatu buat sikit pengumuman tuan. Pada bulan Februari nanti kami ada satu seminar fiqah ummah antarabangsa. Tuan boleh rujuk kat Facebook saya cari tempatnya. Kami cuba untuk mendatangkan dalam program ini beberapa tokoh ulama antarabangsa termasuk Dr. Yusuf Qaradawi tak dapat datang, menjadi diutuskan anak muridnya Syekh Muhammad Ali, Dr. Muhammad Ali. Ya, dan kita juga cuba membawa datang Mufti Zimbabwe yang terkenal di dalam YouTube-YouTube-nya. Hujahnya cakap bahasa Inggeris, Masya Allah, fluennya, ya, bahasa Arabnya pun penguasaan yang cukup baik. Kita cuba juga bawa datang seorang tokoh ilmuan yang lama orang kenal tulisannya, iaitu Dr. Abdullah Ain Al-Kharmi. Ya, kita cuba datang, dia berhubung sekarang, Insya Allah dia akan datang. Jadi program convention ilmu ni kita akan buat di PWTC. Kita nak buat nampak grand dan ramai orang datang. Kerana nak buat kat PICC harganya terlalu mahal. Kalau orang berminat begitu, kita kena penuhi kehendak orang ramai. Tak ada tempat lain kita nak kumpulkan ramai orang Islam ilmu ni. Contohnya kalau mendaftar dalam bulan satu ni ada harga yang baik. Bila mendekat hujung itu harga menjadi mahal. Macam tiket kau terbang pula, eh. InsyaAllah tuan, cubalah promote penulisan lain. Kalau tuan-tuan ada duit zakat ataupun duit riba dulu-dulu, kami cadangkan disalurkan ke sini tuan-tuan. Kerana dia adalah satu jalan raya yang besar. Bukan jalan raya kita naik pakai kereta, tapi jalan raya untuk semua orang melihat, memahami Islam dalam konteks global yang ketika manusia orang Islam dipitnah banyak pada ini. Kita datang ke toko-toko akademik seluruh dunia tuan-tuan. Dan kita cuba minta Hamzah Yusof datang, Syekh Hamzah Yusof, nah kan, seorang tokoh daripada US. Pak cakapnya Masya Allah hebat tuan-tuan. Tapi nampaknya beliau hanya free setahun kalau dia pergi tempoh jemputan. Terlalu sibuk. Kerana dakwah dalam bahasa Inggeris ni mendapat tempat banyak negara di dunia tuan-tuan. Jadi kita terlambat buat invitation, mereka tak dapat datang. Mungkin dia akan memutuskan wakilnya, Allahu a'lam, mudah-mudahan ada tuan-tuan. Kita cuba datang ke Yusof Estes, juga nampaknya tak dapat juga. Tuan, kami cuba buat, tuan-tuan boleh lihat dekat Facebook saya, Facebook Ustaz Zahrudin Muhammad, Facebook Ustaz Dr. Zahrudin pun ada. Tuan-tuan cubalah lihat bagaimana boleh bantu menjayakan misi yang besar ni tuan-tuan. Ya, kita nak pandangan yang berhikmah dan berhikmah terhadap Islam itu sendiri. Dan inilah caranya orang suka mendengar hujah-hujah pada hari ini. Ya, mungkin belajar itu menjadi perkara kedua bagi mereka. Maka kami salurkan orang-orang ini untuk tuan-tuan jumpa. InsyaAllah kalau tak ada parah, Ustaz Dr. Zahrudin akan mentangkan kita tentang mu'amalat semasa. Dan saya pun akan mentangkan tentang tafsir. Ya, dua hari seminar yang kami buat. Ya, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan lihat dalam Facebook saya, Facebook Dr. Zahrudin pun ada. Lihat hari tepat ni kami adakan pada bulan Februari nanti, tuan-tuan. Datanglah ramai-ramai, ajaklah ramai-ramai untuk hadir bersama-sama. Isi dalam masa dengan cara yang paling baik datang ke majlis ilmu seperti itu. Kami tak ada choice lain lah tuan-tuan, tak ada tempat lain tuan-tuan. Bila kita target audience yang akan datang sekitar 1,000 hingga 3,000 orang. Jadi tak ada tempat yang mampu memuatkan dewan sebesar itu melainkan di situ selain daripada PICC. Alhamdulillah lah, kami dah berjaya bayar sewa untuk dua hari itu dengan sumbangan daripada mereka yang menyumbang. Tapi kami perlukan lagi dana lain untuk mungkin menjemput anak-anak kita berada di universiti untuk datang, untuk taja kursi-kursi tersebut. Tuan-tuan, jadi program kita besar, mudah-mudahan dapat beri kepada orang Islam input-input yang baru, perspektif yang baru kepada kehidupan secara wasati tuan-tuan. Ini terlalu banyak fitnah. Buat sikit dalil banyak, Wahabi dipanggil. Kan mana satu yang betul, kita jadi keliru banyak benda tuan-tuan. Saya yang jadi ustaz pun jadi keliru juga. Kerana terlalu mudah label-label itu dikenakan. Fitnah disampaikan mata-mata tempat. Susah tuan-tuan nak bergerak dakwah. Jadi kita guna satu manhaj. Bagaimana cara kamu fikir? Bagaimana boleh tak kita satukan untuk kebaikan semua orang? Dan kadang kamu kata kamu semua betul, takkan orang itu salah. Itu sebab kita kumpulkan school of thought yang banyak ni untuk lihat dan kita buat rumusan sama-sama. Bukan nak berdebat kan, tapi nak melihat manhaj wasati. Wasati ni makna pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini umat yang pertengahan. Tuan-tuan, yang kedua, pada malam ni saya menyuruh kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang, ya, bacalah buku ni, Runa-runa Cinta Damaskus. Saya selalu awalkan. Bagilah anak-anak baca, ya. Runa-runa Cinta Damaskus. Cerita ni saya awalkan di IKM, di TV3 pun ada, di TV9. Kerana cerita ni kisah perjalanan seorang budak belajar dekat Syria. Bagus untuk anak-anak kita. Kerana belajar agama ni selalunya tak dapat tempat di hati korporat pun. Gigi untuk belajar, ya, kalau sakit pun tak ada orang nak bagi duit. Ya, jadi pada malam ni kami sengaja bawa buku ni tuan-tuan. Kami nak suruh tuan-tuan baca, ha? Harga dia pada malam ni RM10 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke MPH, umpamanya harga dia mahal, tapi kami saja nak bagi pada tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan baca. Barulah kita memahami dan tahu betapa susahnya orang belajar agama. Tentang buku yang baik, ya, tuan-tuan. Alhamdulillah saya suruh pada anak-anak saya baca, tuan-tuan, mereka baca buku ni. Saya kira anak tuan-tuan pun boleh baca. Kerana buku ni anak-anak saya baca 2-3 hari habis, alhamdulillah. Cuba pergi pada saya, pada Abah Kak Long, apa yang Kak Long faham buku ni, cuba cerita pada Abah. Ya, untuk kamu nampak perjalanan hidup orang belajar agama. Dan belajar di Damascus ni bumi yang diberkati oleh Allah dan diloakan oleh Rasulullah SAW. Damascus dalam Syik, Syria. Ya. Jadi pada hari ini Syria dilanda musibah yang besar. Kerana dia perjalanan Yahudi, tuan-tuan. Yahudi tahu ini tempat akan turun Nabi Isa. Syria jugalah tempat turun Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Dan Syria juga tempat yang sangat diberkati oleh Allah selain daripada Mekah, Madinah dan juga Yaman dan Palestin. Syria, di sini juga akan turun, akan Islam naik balik semula walaupun mendapat hentaman yang kuat. Yahudi dikaji semua benda, tuan-tuan. Dia sengaja mengadakan ethnic cleansing. Dia mengadakan satu usaha untuk cleanse, menghancurkan, menghapuskan semua intelektual yang ada dekat Syria, tuan-tuan. Kerana ulama Syria adalah ulama-ulama yang hebat-hebat. Yang mati sekarang bukan orang ramai, tuan-tuan, dia lagi ulama-ulama yang mati ramai. Ada sebagainya lari di negara kita mendapat suaka politik. Kerana kalau tidak, mereka mendapat ancaman bunuh, keluarga habis semua dihapuskan. Memang nak gugur, nak jatuhkan Bashar Assad, betul satu hal. Tapi matlamat lainnya menghancurkan negara itu. Kerana itu akan jadi tapak kekuatan Islam balik semula. Seperti yang dijelaskan dalam hadis hari Nabi, kalau berlaku fitnah, larilah ke tiga tempat. Yaman, dua tanah suci, Mekah Madinah ataupun Syria. Damsyik, tuan-tuan, tanah yang diberkati oleh Allah SWT ini. Buku ini baik. Ya, sampai itu juga ada buku doa yang saya selalu jelaskan doa-doanya. Satu hadis, doa daripada hadis sahih. Tuan-tuan lihat, benda ini baik untuk tuan-tuan pegang dan amalkan. Ada di luar sana adik-adik yang jual. Ya, tuan-tuan. Sekian yang baik punya dengan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.